pasti tiada ragu kala ku sambut dirasa suasana yang ada dalam langkah dunia suka cita kini tampak nyata sirna segala keresahan diri dan selalu datang tak biasa. Dalam dunia pasti akan ku alami sirnalah segala keresahan diri dan selalu datang tak biasa ku bawa di dada layar sutra di dada layar sutra kehidupan.